وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dan kita banggakan ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas bagaimana perjalanan hidup sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah jelaskan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berusaha untuk melanjutkan rencana-rencana yang telah dicanangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya pengiriman pasukan Usamah yang sempat kembali setelah mendengar wafatnya Rasulullah SAW, kemudian dikirimkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga menugaskan sebagian para sahabat untuk menjaga sekeliling kota Madinah, karena begitu terdengar wafatnya Nabi SAW, banyak orang-orang Badui di sekitar kota Madinah yang murtad dan mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk berjaga-jaga di sekeliling kota Madinah. Demikian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, apapun yang dulu mereka bayarkan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun itu seekor anak kambing yang dahulu atau seekor anak unta yang dahulu mereka bayarkan di masa Rabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tetap akan dituntut oleh beliau. Karena zakat ini termasuk dari rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat atau tidak mau membayar zakat, maka boleh diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Ini apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penumpasan nabi-nabi palsu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi palsu itu sebenarnya sudah mulai bermunculan ketika Nabi alaihi salatu wasalam itu masih menjadi nabi. Terutama pasca sakitnya beliau, pulangnya beliau dari Hajjatul Wada, haji perpisahan, beliau sakit. Nah, itu muncullah orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Jadi di masa Nabi masih hidup saja, itu sudah ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah nabi. Ya, seperti Musailimah Al-Kadzab. Jadi bacaan yang benar itu bukan Musailamah tapi Musailimah. Ya, Musailimah sebagai bentuk pengerdilan kepada beliau, Musailimah Al-Kadzab. Musailimah, kemudian Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, kemudian Al-Aswad Al-Ansi. Ini pada hakikatnya munculnya mereka atau pengakuan mereka sebagai nabi itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup. Satu hal yang hendaknya kita yakini, nah ini sebuah kaidah, kita akan sampaikan sebuah kaidah agar kita bisa menghadapi fitnah akhir zaman ya. Banyaknya orang yang mengklaim sebagai nabi. Ya. Dahulu pernah ada orang India mengklaim dia sebagai nabi. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Pengikutnya ada sampai sekarang. Di kota Jogja ini pun banyak pengikutnya. Bikin sekolah, sekolahnya terkenal pula, ya. Mereka mendirikan gerakan Ahmadiyah Indonesia. Kalau disingkat GAY. Bagus juga singkatannya, GAY. Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Nah, ini mereka menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Ada dua ya. Pertama, Jemaat Ahmadiyah. JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, itu yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Ada yang namanya GAI, itu yang di Indonesia, yang di Jogja ini ya, Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Dia tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, hanya menganggapnya sebagai Mujaddid, pembaharu. Tapi pembaharu yang spesial, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga kita seharusnya punya kaidah. Kaidahnya apa? Bahwa tidak ada lagi Nabi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Atau Nabi itu adalah Nabi terakhir. Tidak ada lagi wafat setelah beliau alaihissalatu wassalam Nabi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya itu adalah ayahnya Zaid ibn al-Harithah. Pernah kita jelaskan dahulu, Zaid ibn al-Harithah itu dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Jadi Muhammad itu seakan-akan adalah bapaknya si Zaid, padahal bukan. Ya, beliau kemudian apa, Zaid dilarang untuk menisbatkan dirinya kepada atau menasabkan dirinya kepada Rasulullah. Dulu biasa dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, kemudian dia pun mengganti menjadi bapaknya, mengganti binnya dengan bin bapaknya, Zaid ibn al-Harithah. Kemudian walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini khataman nabiyyin, nabi terakhir. Orang-orang Ahmadiyah yang mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi, mereka menafsirkan khatam itu sebagai cincin. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah cincinnya para nabi. Apa maknanya cincinnya para nabi? Nabi yang paling baik. Karena cincin itu kan perhiasan. Nabi yang paling indah, nabi yang paling baik. Tapi bukan berarti setelah beliau tidak ada nabi. Ada nabi, nabi kami, Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka. Jadi khatam itu cincin, kata mereka. Nabi itu adalah nabi yang paling bagus. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling baik. Dan tidak menutup kemungkinan, kata mereka, mereka ya menganggap bahwa setelah beliau ada nabi. Tapi ini tentu adalah penafsiran yang batil. Oleh karena itu hendaknya kita mengembalikan setiap tafsir dari Al-Quran kepada penafsiran yang benar. Ya, jangan asal-asalan dalam menafsirkan Al-Quran. Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang selain beliau dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan oleh Al-Hafidz bahwa hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku adalah khatamnya para nabi. Apa arti khatamnya para nabi? La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin," hendaknya kita pahami dengan pemahaman yang benar. Bahwa khatam nabi adalah khatamnya para nabi, artinya beliau adalah penutup. Karena beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Baik. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah nabi terakhir, ya, Nabi alaihi salatu wasalam mengumpamakan dengan sebuah bangunan. Ada seorang sedang membangun bangunan, kemudian bangunan itu ya masih kekurangan satu batu bata. Ya, sehingga kemudian Nabi alaihissalatu wassalam itu diumpamakan sebagai batu bata terakhir tadi, sehingga lengkap. Ya, setelah itu tidak perlu lagi ditambahkan batu bata bagi bangunan tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah." Perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membuat sebuah rumah, kemudian dia perbagus dan dia perindah rumah tersebut. Illa maudi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah. Ya, kecuali dia sudah bangun bangunan tersebut, kecuali ada satu tempat, ya, di salah satu sudutnya ada tempat yang kosong, ada satu batu bata, tempat batu bata yang kosong. Maka kemudian, ya, manusia mengitari bangunan tersebut. Kemudian mereka mengatakan, mereka kagum dengan bangunan tersebut. Kemudian dia mengatakan, halla wudi'at hadhil labinah. Ya, andai saja bangunan ini disempurnakan dengan apa? Dengan batu bata yang menutupi bagian yang kosong tersebut. Qala fa ana labinah. Maka sesungguhnya akulah yang menyempurnakan bangunan tersebut. Akulah yang ditaruh di tempat yang kosong tersebut untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Wa ana khatimun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Nah, ini semakin jelas menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam adalah nabi yang terakhir. Beliau menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Setelah diutusnya beliau, maka sempurnalah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak membutuhkan keberadaan nabi-nabi setelah beliau. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, ini penting ya, kita bahas terlebih dahulu agar kita punya akidah yang kuat. Jangan sampai terombang-ambing. Ya, nabi-nabi itu ya jelas kepalsuannya, jelas kedustaannya, tapi ada pengikutnya. Ya enggak? Sampai Ahmad Musaddiq saja, Ahmad Musaddiq nabi lokal ya, bukan dari India, dari Bogor. Punya pengikut. Gimana ini kaum muslimin, kok bisa dengan mudahnya terpengaruh dengan ajaran Ahmad Musaddiq? Karena itulah akidahnya enggak kokoh. Akidahnya enggak kuat. Kadang dia melihat ada keajaiban-keajaiban, entah itu dari praktek perdukunan atau apa, kelihatan hebat, oh iya ini nabi. Ya, maka perlu kita kuatkan akidah kita. Jangan sampai tertipu. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Beliau mengatakan fa hadhil ayah nasun fi annahu la nabiyya ba'd. Ayat tadi, ayat yang kita bacakan tadi ya. Walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, fa hadhil ayah nasun nas fi annahu la nabiyya ba'dah. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Wa idza kana la nabiyya ba'dah fala rasula bi tariqil aula wal ahra. Kalau tidak ada nabi setelah beliau, maka apalagi rasul. Ya, karena menurut para ulama tidaklah seseorang itu dia diangkat menjadi rasul melainkan harus menjadi nabi terlebih dahulu. Seperti yang kita sampaikan ketika permulaan wahyu. Apa yang kita sebutkan? Bahwa nabi itu diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Kemudian setelah beberapa lama, beliau dijadikan rasul dengan turunnya beberapa ayat dari surat Al-Mudathir. Jadi harus nabi terlebih dahulu. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, kalau nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau, apalagi rasul. Lianna maqamar risalah akhas min maqamin nubuwah. Karena kedudukan risalah itu lebih tinggi, lebih khusus daripada kenabian. Fa inna kulla rasulin nabi walayan akis. Karena sesungguhnya semua rasul itu pasti dia menjadi nabi terlebih dahulu, tidak sebaliknya. Wa bidzalika waradatil ahaditsul mutawatirah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haditsi jama'atin minas sahabah. Oleh karena itu ya, kita dapati banyak sekali hadis, bahkan hadisnya hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para sahabat yang menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas. Nasnya jelas dalam Al-Qur'an. Ya, walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Demikian juga hadis-hadis diriwayatkan dari sekian banyak para sahabat yang menunjukkan bahwa beliau adalah ya nabi yang terakhir. Jadi tidak ada lagi nabi pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu faedah yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Terkadang orang-orang itu ya, dia menampakkan keajaiban-keajaiban yang tampak seperti layaknya mukjizat. Yang bisa menghidupkan orang mati, bisa memunculkan air, bisa apa misalnya, Pak? Ya. Bisa terbang. Gatot Koco. Bisa menghilang ya, menunjukkan keajaiban-keajaiban sehingga orang-orang awam tertipu. Wah, ini Nabi betulan ini, ya, bisa melakukan apa? Keajaiban, punya mukjizat. Maka diingatkan oleh ya Nabi alaihi salatu wasalam bahwa apa diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, kata beliau, waqad akhbara ta'ala fi kitabihi wa rasulihi fi sunnati al-mutawatirah anhu annahu la nabiyya ba'dah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam kitabnya, demikian juga melalui sunnah nabinya yang mutawatirah. Yang mutawatir artinya diriwayatkan dari banyak para sahabat, annahu la nabiyya ba'dah, bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam fa huwa kadzabun afwak. Agar orang-orang mengetahui bahwa semua manusia, setiap orang yang mengaku dia berada pada posisi ini, posisi kenabian, fa huwa kadzabun afwak, maka dia adalah seorang pendusta, ya, afwak, yakni penipu, dajjal, pembohong, dalun mudhil, sesat dan menyesatkan. Ya, sudah selesai. Kalau ada orang ngaku nabi, enggak usah pikir panjang. Sudah, orang ini pendusta. Walau takharraqa, ya, wa sya'baz. Walaupun dia itu ya bisa memiliki keajaiban-keajaiban, wa atabin anwa'is sihir, wa talasim, ya, wa nairojiyat. Walaupun dia datang dengan sihir-sihir, ya, kemudian dengan sulap-sulap, perkara-perkara yang yang ajaib, faqulluha muhalun wa dhalalun inda ulil albab, maka orang yang cerdas akan segera bisa memutuskan bahwa ini adalah sebuah kesesatan. Sudah, enggak perlu berpikir panjang. Kalau dia, walaupun dia mengeluarkan keajaiban demi keajaiban, tapi kalau dia mengaku nabi, sudah, bahwa kita bisa langsung vonis orang ini sesat. Ngaku nabi kafir enggak, Pak? Kafir. Ya, karena dia telah mendustakan berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang mutawatir. Baik. Ada satu faedah juga. Di antara nabi-nabi palsu itu ada yang perempuan. Kan kalau kita baca teksnya itu, hadisnya itu kan disebutkan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Nabiyya, nabi, la nabiyya, la nabi, tidak ada nabi. Ini kan artinya apa? Nabi laki-laki. Nabi enggak mengatakan la nabiyya ba'di. Nabi mengatakan la nabi ba'di, la nabiyya ba'di, bukan la nabiyya. Jadi ada orang mengatakan, iya memang betul. Kalau nabi laki-laki memang sudah tidak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ada nabi perempuan. Makanya nabi palsu itu salah satunya perempuan, Pak. Ya, yang nikah, yang kawin sama Musailamah itu. Jadi ada kisah cinta dua nabi palsu. Ya. Ada Sajah namanya. Sajah dari Bani Tamim, ini perempuan, binti Sajah binti, lupa saya namanya. Sajah dari Bani Tamim, ya, ini nabi perempuan. Ada Musailimah Al-Kadzdzab, nikah, ya, dua nabi menikah, masyaallah. Ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, Oke, kalau nabi laki-laki memang enggak ada setelah beliau wafat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada nabi perempuan, ya. Maka bagaimana bantahannya, ini juga perlu kita tahu kaedahnya. Karena di Indonesia ini pernah ada yang ngaku nabi. Siapa itu yang dulu ngisi acara di TVRI? Ada yang tahu? Lia Eden. Udah naik pangkat, Pak, sekarang, Pak. Kalau dulu nabi, sekarang malaikat Jibril dia. Memang aneh-aneh. Padahal dulu saya waktu kecil itu tahu dia itu pengisi acara di TVRI tiap hari Minggu. Rangkai bunga kalau gak salah, ya, Pak. Rangkai bunga, tiba-tiba kok jadi nabi. Aneh-aneh. Baik, bagaimana kita membantah ya pendapat orang ini, orang-orang yang mengatakan bahwa ada nabi perempuan, maka tidaklah nabi alaihi salatu wasalam atau tidaklah para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dari kaum laki-laki. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Tidaklah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengutus sebelum engkau kecuali dari kalangan laki-laki. illa rijalan, kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, min ahlil qura, dari kalangan penduduk negeri, artinya penduduk kota. Jadi nabi, para nabi itu diutus di tengah-tengah pusat peradaban, di tengah-tengah kota, bukan di kampung desa blese itu enggak, tapi di tengah-tengah orang ramai. Dan dari kalangan laki-laki, illa rijalan, kecuali apa? Dari kalangan laki-laki. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan yukhbiru taala annahu innama arsala rasulahu minar rijal la minan nisa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasulnya dari kalangan laki-laki, la minan nisa. Enggak ada satupun dari kalangan perempuan. Wa hadza qaulu jumhur al ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama, kama dalla alaihi siyaqu hadhil ayah al karimah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat ini jelas, illa rijalan. Anna Allah taala lam yuhi ila imra'atin min banati bani adam wahyu tasyri', bahwa Allah itu tidak pernah mewahyukan syariat kepada wanita dari kalangan bani Adam. Enggak ada satupun, ya. Nah, bagaimana dengan wanita yang mendapatkan wahyu, yang berbicara dengan malaikat Jibril sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti Maryam, ya, pernah berjumpa dengan Jibril, berbicara dengan Jibril alaihissalam. Maka walaupun mereka mendapatkan wahyu, tapi bukan wahyu pensyariatan. Ya, sekedar apa? Berbicara saja dengan utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut mereka sebagai nabi. Mereka disebut sebagai siddiqah. Ya, orang-orang yang benar keimanannya, siddiqah, wanita-wanita yang benar keimanannya. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Maryam, ibunya Nabi Isa. Maryam itu berbicara dengan Jibril alaihissalam, mendapatkan wahyu dia. Akan tetapi tidak disebut sebagai nabi. Tidak disebut sebagai seorang rasul. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal masihu ibnu Maryam illa rasul, qad halat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah, kana ya'kulani ta'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Al-Masih, ya, putranya Maryam itu adalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu sebelum beliau para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu adalah seorang siddiqah, bukan seorang nabiyah, bukan seorang rasulah, tapi apa? Siddiqah, orang yang benar keimanannya. Ya, jadi siddiqah ini juga tingkatan orang-orang yang mulia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Ya, orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah pertama para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq yang benar keimanannya, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang saleh. Jadi siddiq ini bukan martabat yang sama dengan martabat seorang nabi. Kedudukannya berbeda dengan kedudukan nabi. Oleh karena itu, batillah ucapan seseorang yang mengatakan bahwa, ya, ada nabi dari kalangan wanita. Ya, tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ditegaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Laisa fil nisa'i nabiyatan, ya, wala fil jin." Tidak ada satupun nabi dari kalangan wanita, demikian juga nabi dari kalangan jin. Semuanya dari kalangan manusia, semuanya dari kalangan laki-laki. Baik. Sehingga tidak ada hujah sama sekali bagi orang yang mengatakan ada nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, baik itu laki-laki, nabi laki-laki maupun nabi perempuan. Jelas ya Bapak dan Ibu? Kalau ada orang yang mengaku nabi sudah, atau ada saudara kita yang dibohongi oleh sebagian orang, oh itu nabi, ya, jelaskan bahwa tidak ada lagi nabi pasca wafatnya Nabi alaihissalam. Hujah-hujah mereka tadi sudah kita patahkan. Ya, seperti hujahnya Ahmadiyah yang mengatakan bahwa khatamun nabi itulah nabi yang terbaik, kita sudah patahkan. Maksudnya adalah nabi yang terakhir. Demikian juga sebagian orang yang mengaku nabi dari kalangan perempuan, kita jelaskan bahwa tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Baik. Nah, siapakah nabi-nabi palsu yang muncul di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di masanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ada empat figur yang masyhur sebagai nabi palsu. Yang pertama, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi, namanya Abhalah bin Ka'ab, nama aslinya Abhalah bin Ka'ab, tapi masyhur dengan nama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Ansi ini adalah salah satu kabilah dari Yaman. Jadi nabi palsu itu muncul di Yaman. Ya. Kemudian yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya, dari Bani Asad. Tulaihah ini panjang ceritanya. Kalau kita benar-benar mengikuti sirah Nabawiyah secara detail, berapa kali namanya itu disebut. Di antara lain, ya, ketika perang Uhud, atau tadi kita sebutkan aja, perang Uhud, setelah perang Uhud ini, Tulaihah ini pernah mau menyerang kota Madinah. Kemudian ketika setelah penaklukan kota Mekah, dia ikut rombongan dari Bani Asad yang menyatakan masuk Islam di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sebutkan bagaimana perjalanan hidup Tulaihah ini. Kemudian Musailimah Al-Kadzab, ya, ini dari Bani Hanifah, dari Bani Hanifah, dan ini yang paling paling besar pasukannya, sampai banyak sekali para sahabat yang meninggal di perang Yamamah ketika memerangi Musailimah Al-Kadzab. Ya, inilah yang melatar belakangi mengapa kemudian Abu Bakar itu memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Ya, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia atau mati syahid di perang Yamamah ketika memerangi Musailimah Al-Kadzab. Kemudian yang keempat, Sajah bintil Harith. Nah, ini yang perempuan. Nah, Sajah ini dinikahi oleh Musailimah. Istrinya Musailimah dia. Sebelumnya udah ngaku nabi, ya, Musailimah ngaku nabi, Sajah ngaku nabi. Kemudian ketemu, kita ini sama-sama nabi, ayo nikah. Akhirnya nikah mereka. Ya, dua nabi dipertemukan. Ya, dalam naungan cinta. Allahumma musta'an. Ya, ternyata orang sesat juga bisa bergabung, ya, dalam hubungan romantis. Baik. Kita akan bahas satu persatu, ya. Mungkin di pertemuan kali ini kita bahas dua nama yang pertama, yakni Al-Aswad Al-Ansi. Ya, Al-Aswad Al-Ansi ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nama aslinya Abhalah bin Ka'ab. Abhalah bin Ka'ab. Ya. Pada di masa sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, dia sudah mengaku sebagai nabi. Sudah mengaku sebagai nabi. Ketika mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mulai sakit-sakitan pasca pulangnya beliau dari Hajjatul Wada, maka Al-Aswad Al-Ansi ini, ya, mengklaim dirinya sebagai nabi dan memiliki pengikut. Ada 700 orang pengikutnya. Namun 700 orang ini pengikut yang sangat setia. Sehingga Al-Aswad Al-Ansi bisa mempengaruhi mereka untuk, ya, berjuang bersama Al-Aswad Al-Ansi. Satu demi satu negeri atau kota-kota di negeri Yaman itu bisa dia taklukkan. Sehingga hampir seluruh daerah Yaman itu berhasil dia kuasai. Sampai kemudian dia pergi ke Son'a, yaitu ibu kotanya Yaman, atau kota terbesar di negeri Yaman. Ketika itu gubernurnya yang bernama Syahr bin Badzan itu dibunuh oleh Al-Aswad Al-Ansi. Nah, Syahr bin Badzan ini memiliki seorang istri yang sangat salihah. Karena suaminya berhasil dibunuh oleh Al-Aswad Al-Ansi, maka kemudian istrinya gubernur Yaman ini dinikahi oleh Al-Aswad Al-Ansi. Tapi tentunya dia dengan tidak keridoannya, dengan ridho, dengan kepaksaan, dengan dipaksa. Sehingga nanti istri inilah yang membantu proses pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi. Nah, Al-Aswad Al-Ansi ini karena dia sangat kejam, ya, sangat kejam menekan orang untuk mengikuti dirinya. Bahkan dikisahkan bahwa orang-orang yang tidak mau mengakui dirinya sebagai nabi itu dibakar. Sehingga orang-orang pun takut dengan kekejamannya, sehingga mereka pun mengakui bahwa Al-Aswad Al-Ansi ini adalah seorang nabi. Pada hakikatnya mereka mengakui hal tersebut karena tekanan. Maka kemudian Al-Aswad Al-Ansi ini Di ketika Nabi alaihissalatu wassalam wafat, ya, atau beberapa waktu sebelum Nabi alaihissalatu wassalam wafat, ya, maka para sahabat berusaha untuk membunuhnya. Di antara sahabat yang membunuh Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang sahabat yang bernama Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami ini adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, tapi dia tinggal di negeri Yaman. Ya, anaknya seorang ulama dari tokoh tabi'i, Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dikenal dengan Abdullah Ad-Dailami. Maka Fairuz ini suatu malam dia menyelinap ke istananya Al-Aswad Al-Ansi. Ya, sebenarnya dia sudah berapa kali mencoba. Ya, ketahuan oleh Al-Aswad Al-Ansi, kemudian dilindungi oleh istrinya yang tadi, ya, yang diambil dari gubernur Yaman. Ya, sampai ketika tiba waktunya, digoroklah leher Al-Aswad Al-Ansi. Ya, digorok lehernya oleh Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ketika digorok lehernya, dia mengeluarkan suara seperti sapi disembelih. Ya. Maka para pengawalnya mendengar suara tersebut. Ya, mendengar suara tersebut. Wah, ini ada apa nih dengan Nabi kita? Maka istrinya mengatakan, "Jangan khawatir, ini Nabi kalian sedang menerima wahyu," katanya. Ya, jangan takut kalian, jangan panik. Ini Nabi kalian sedang menerima wahyu, padahal sedang digorok lehernya oleh Fairuz Ad-Dailami. Masya Allah, ya, pintar istrinya. Maka nggak jadi orang untuk masuk ke dalam kamarnya, ya, Al-Aswad Al-Ansi. Nah, di pagi hari, ya, ketika orang-orang mulai berkumpul di sekitar benteng Al-Aswad Al-Ansi, ya, ada seorang keluar dari atas benteng tersebut kemudian mengatakan, "Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Abhalah kadzab." Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Abhalah, Abhalah ini nama aslinya Al-Aswad Al-Ansi. Aku bersaksi bahwa Abhalah adalah seorang pendusta, lalu dilempar kepalanya. Dilempar kepalanya ke tengah-tengah, ya, masyarakat. Maka kemudian pasukannya Al-Aswad Al-Ansi pun, ya, kocar-kacir. Ternyata nabinya berhasil dibunuh. Pimpinan mereka berhasil dibunuh. Akhirnya kemudian, ya, bubarlah pasukan mereka, kembalilah negeri Yaman menjadi negerinya kaum muslimin pasca wafatnya atau matinya Al-Aswad Al-Ansi. Maka kemudian kabar pembunuhan Al-Aswad ini pun disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq yang ketika itu sudah menjadi khalifah. Ini di awal-awal Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Dengan demikian selesai, tamat riwayat Nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan digorok lehernya oleh sahabat yang bernama Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Selesai Nabi yang pertama digorok. Tamat riwayatnya. Kemudian yang kedua, Tulaiha. Ini juga unik ini kisahnya Tulaiha ini, masya Allah, ya. Tulaiha bin Al-Khuwailid Al-Asadi. Ya. Tulaiha ini adalah pemuka Bani Asad. Bani Asad ini posisinya di utara kota Madinah. Nah, dia ini pernah disinggung. Kalau kita memperhatikan kisahnya perang Uhud, pasca kalahnya atau setelah perang Uhud, kan orang-orang musyrik mengira bahwa pasukan Rasulullah itu kalah. Sehingga mereka mengatakan, wah, ini saatnya kita untuk merampok kota Madinah. Karena pasukannya Muhammad sudah mengalami apa? Kekalahan. Maka Bani Asad di bawah pimpinan Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi ini pun berusaha untuk menyerang kota Madinah di penghujung tahun ketiga Hijriah. Maka kemudian mendengar kabar bahwa Tulaiha ini ingin menyerang kota Madinah, Nabi alaihissalatu wassalam pun mengirim 105 orang pasukan di bawah pimpinan Abu Salamah bin Abdul Asad radhiyallahu anhu. Kemudian diserang oleh pasukannya Abu Salamah bin Abdul Asad, kocar-kacir pasukan Tulaiha. Bahkan ketika itu, ya, mereka meninggalkan ghanimah yang sangat banyak, diambil oleh pasukan kaum muslimin, dibawa pulang ke kota Madinah. Jadi ini percobaan Tulaiha, kisah Tulaiha. Di zaman Nabi masih hidup, dia sudah berusaha menyerang kota Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Di tahun 9 Hijriah, ya, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah, kemudian Nabi SAW menampakkan kekuatannya di Jaziratul Arab, maka berbondong-bondonglah orang untuk masuk ke dalam Islam. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a apa tadi? Idza ja'a nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi dengan penaklukan kota Mekah. Maka engkau akan lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi pasca penaklukan kota Mekah itu banyak orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah utusan Bani Asad. Ternyata siapa yang ada di sana? Salah seorangnya adalah Tulaihah bin Al-Khuwailid. Ya, Tulaihah bin Al-Khuwailid juga ikut dalam rombongan tersebut, menyatakan bahwa dia masuk Islam dan berjanji setia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di akhir hayatnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia pun murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Dan ternyata ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang Arab yang berada jauh dari kota Madinah, mereka ya mengikuti ajakan Tulaihah, mereka pun ikut murtad. Kenapa? Karena mereka tidak senang. Tidak senang ketika Nabi alaihi salatu wassalam wafat, maka yang berkuasa itu Quraisy. Jadi ada sifat fanatisme kesukuan mereka. Kenapa kok ketika Nabi wafat yang jadi penguasa itu bukan kita, tapi orang-orang Quraisy? Maka orang-orang Ghatafan, ya orang-orang Ghatafan, mereka murtad. Ya, karena fanatisme tadi. Lebih baik saya mengikuti sekutu saya yaitu Tulaihah dari Bani Asad daripada saya mengikuti Abu Bakar As-Siddiq yang berasal dari Quraisy. Maka bahaya sekali namanya fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan, ya, ini berbahaya sekali. Bisa menyebabkan orang itu jauh dari kebenaran. Yang penting dia teman saya, yang penting dia sekutu saya, yang penting dia satu suku sama saya, yang penting dia satu bangsa sama saya. Ya, sehingga ketika kebenaran itu berada pada pihak yang lain, dia tidak mau terima. Ketika Abu Bakar yang di jadikan khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mau terima. Ya, sehingga dikatakan oleh Uyainah bin Hisin Al-Fazzari dari Ghatafan bahwa dia lebih ridho untuk mengikuti Tulaihah daripada mengikuti orang-orang Quraisy. Ya, kata dia, Muhammad telah wafat sedangkan Tulaihah ini masih hidup. Ngapain kita ngikuti orang Quraisy? Ya, Muhammad sudah meninggal. Sekarang ada nabi baru, Tulaihah. Ya sudah, kita ikut Tulaihah. Tapi Uyainah ini juga ngece orangnya. Ya, ketika Tulaihah kalah, malah dia ngejek-ngejek Tulaihah. Mana Jibril, kok gak nolong kamu, kata dia. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan pasukan Khalid ibn Walid untuk menumpas Tulaihah dan para pengikutnya. Maka kemudian Khalid ibn Walid sebelum menyerang Tulaihah dan pasukannya, beliau mengirimkan atau mengutus dua sahabat yang mulia, Thabit bin Akram al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah bin Mihsan ini sangat masyhur. Beliau adalah termasuk sahabat yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau alaihi salatu wasalam menghabarkan akan ada di antara umat beliau 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Uqasyah kemudian bangkit, ya, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum." Ya Rasulullah, berdoalah agar aku termasuk dari 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Ini Uqasyah bin Mihsan. Kemudian ada seseorang lagi minta didoakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad sabaqaka bihil Uqasyah." Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Ya. Sehingga Uqasyah ini dikirim oleh Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk mengajak kembali Tulaihah masuk ke dalam Islam. Namun apa yang terjadi? Tulaihah membunuh kedua utusan ini, Thabit bin Akram Al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan, ya, dibunuh oleh Tulaihah. Maka kemudian diperangilah Tulaihah dan pasukannya oleh pasukan Khalid bin Walid, tapi Allah menakdirkan Tulaihah bisa kabur. Ketika kabur itulah dia diejek-ejek oleh pengikutnya. Mana nabi yang menolongmu wahai? Mana malaikat yang akan menolongmu? Mana malaikat yang menolongmu wahai nabi? ya marah dia, nggak ada malaikat kata dia. Akhirnya kabur ke negeri Syam. Nah di akhir hayatnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Tulayyah ini masuk Islam kembali. Di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala hu, dia masuk Islam kembali, kemudian dia pun ikut serta dalam pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk membebaskan negeri-negeri, menaklukkan negeri-negeri, menyebarkan Islam. Ya, sehingga para ulama mengkategorikan Tulayyah ini termasuk dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena dia ya masuk Islam, beriman kepada Nabi, melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, ya, dan mati dari atas keislamannya, walaupun sempat terjadi kemurtadan dengan pengakuan dia sebagai seorang Nabi. Jadi Tulayyah ini termasuk bagus nasibnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia untuk meninggal di atas keislaman. Wallahu taala alam bisawab. Selesai kita dari pembahasan dua orang Nabi palsu, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, masih tersisa Musailamah Al-Kadzab dan istrinya Sajah dari Bani Tamim. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita. Pekan depan libur enggak? Masih nyate jangan-jangan. Ya, nanti hubung Mas Salahuddin yang ngobrol ke Mas Salahuddin. Ya, Mas. Masih taklim apa masih suasana Idul Adha? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.